صحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah darinya adalah Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongannya kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, sehingga pada waktu yang berbahagia ini kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling bahu membahu di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang saling menuntun di antara mereka untuk bertakwa kepadanya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim ketika menerangkan ayat ini menyatakan, فَكُلُّ مُصَادَقَةٍ وَمُصَاحَبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَضِيعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ بِدَوَامِهِ. Maka dengan ayat ini seluruh pertemanan dan persahabatan seindah apapun ia di dunia ini, apabila bukan karena Allah Jalla wa'ala, maka ia akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kecuali yang karena Allah saling menuntun untuk bertakwa kepadanya, فَإِنَّهُ يَدُومُ بِدَوَامِهِ, maka itu akan abadi karena Allah Jalla wa'ala yang maha abadi. Juga firman-Nya di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Salawat beriring salam hendaknya senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, ya, enam. Avanza 18 JR mobilnya hidup tapi orangnya tidak ada, mesin hidup orangnya tidak ada. Avanza Silver, JR. Taib, jazakallah khairan. Beliaulah yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan beliau pula yang telah bersabda, man salla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha azza wa jalla hatta tatla'a syams fayusalli raka'ataini falahu ajru hajjatin aw umrah tamah tamah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam di tempat salatnya, maksudnya masjid tersebut, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibn Kathir menyatakan bahwa majlis ilmu agama adalah majlis zikir yang paling besar. Hatta tatla'a syams, sampai matahari terbit, kemudian dia salat sebanyak dua rakaat, maka baginya pahala haji atau umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga selain beliau menyebutkan bahwa merupakan kebiasaan ulama salaf dahulu adalah mereka bertahan di masjid setelah selesai salat subuh sampai syuruk, sehingga mereka melakukan salat dua rakaat, dan ya, setelah itu barulah mereka pergi meninggalkannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan ada kemudahan majlis ilmu agama, dan terkhusus di waktu libur kerja seperti ini. Ini akan menjadi sebab yang memudahkan kita menjaga salat syuruk yang keutamaannya seperti haji dan umrah sempurna, sempurna, dan sempurna. Yang apabila jika kita menunggunya sendirian di dalam masjid, ini lumayan ya, memberatkan, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan pertolongannya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, di sini ada hadiah dari hamba Allah kepada antum, ya, kitab Qaidul Arba yang kita kaji ini dengan syarah Syekh Shalih Fauzan. Ya, mungkin karena baik sangkanya pak hamba Allah ini, maka yang beliau berikan bukan bahasa Indonesia adalah yang berbahasa Arab ini, karena beliau mungkin berbaik sangka kepada jamaah ya Banda Aceh semuanya, rata-rata ya orang Banda Aceh sudah bisa baca kitab insyaallah, maka yang boleh berikan yang berbahasa Arab. Silakan dibagi-bagikan. Hah? Silakan. Tengahnya sebelah sana. Maaf. Bang Said, fadhal. Nah. Minggu depannya lupa dibawa ya. Kok pada segan semua ngambilnya? Silakan. Semoga kedepannya sudah bisa baca kitab, insyaallah. Baik. Kita lanjutkan kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menerangkan kepada kita beberapa hal, di antaranya adalah bahaya dan keburukan syirik, bahwa syirik besar dapat menghapuskan seluruh amalan yang pernah dikerjakan oleh seseorang seumur hidup, walaupun syirik besar yang dilakukan itu hanya sekali sebelum matinya, dan dia bertobat, dan dia mati belum bertobat darinya, maka syirik besar tersebut dapat menghanguskan seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi-Nabi sebelum dirimu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan hangus, dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, yang telah ia selamatkan dari kesyirikan semenjak beliau belum menjadi Nabi. Hal yang sama juga firman Allah Jalla wa'ala dalam surat At-Taubah, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan apabila mereka berbuat syirik, setelah Allah menyebutkan beberapa para Nabi dan para Rasul, maka seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan akan hangus. Amalan mereka para Nabi dan para Rasul tidak diragukan lagi banyaknya, kualitasnya, keikhlasannya, dan sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi Allah katakan, seandainya kalian berbuat syirik dan mati belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang pernah dikerjakan menjadi hangus. Ini merupakan mudarat keburukan syirik yang sangat besar jamaah. Seandainya seseorang memiliki umur 100 tahun, seumur hidupnya dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala penuh ikhlas, dan seluruh ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, qaddarallah, satu hari sebelum matinya dia melakukan syirik besar dan mati belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya hangus di sisi Allah Jalla wa'ala dan menjadi debu yang berterbangan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dalam surat Al-Furqan, kami kumpulkan ibadah-ibadah yang pernah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena syirik jamaah. Oleh karenanya Nabi SAW 13 tahun di Mekah masih sabar, belum mengharamkan riba, padahal riba sangat merajalela. Nabi masih bersabar, sahabatnya minum khamar, beliau belum mengharamkannya. Beliau masih sabar, belum mewajibkan salat dengan sempurna kepada mereka. Zakat, haji. Yang pertama kali beliau benahi dan beliau kuatkan adalah pondasi tauhid. Karena ibadah yang banyak tidak akan berarti dan tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pondasi tauhid. Karena pada pertemuan yang lalu telah diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ibadah tanpa tauhid itu seperti salat tanpa taharah. Dan beberapa keburukan syirik lainnya yang telah beliau sebutkan, dan hal itu ditunjukkan oleh beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Dan di antara ayat yang boleh sebutkan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 44, 48 dan 116, di mana Allah jalla wa ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah jalla wa ala akan mengampuni dosa-dosa duna dzalik. Dun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, maksudnya adalah yang di bawah syirik. Oleh karenanya terjemahan yang tepat adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Ya. Kurang tepat jika diterjemahkan akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Karena di sana ada dosa selain syirik tetapi tak kalah besar dengan syirik. Contohnya mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama Allah. Ini bukan syirik, tetapi sepakat ulama dosanya sama seperti syirik. Juga membatalkan Islam. Mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Memang bukan syirik. Tetapi naqidh min nawaqidhil Islam. Merupakan dosa yang membatalkan Islam menurut kesepakatan para ulama. Ya. Atau dia meragukan bahwa satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah Islam, ini juga membatal Islam. Dia meragukan bahwa orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini juga membatal Islam. Oleh karena ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ya Al-Qaul Mufid, ketika mensyarah ayat ini dalam matan kitab tauhid, beliau menerangkan bahwa ini maksud duna dzalik di sini bukan ghairu dzalik. Adalah dosa-dosa yang masih di bawah syirik seperti zina, khamar, dan yang lain-lainnya. Nah, oleh karenanya ayat ini para ulama sebutkan sebagai ayat yang membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan kaum khawarij. Dari sisi mana? Dari sisi ahlu sunnati wal jamaah memiliki akidah bahwa seluruh dosa, bahwa dosa syirik dan yang setara dengannya, apabila seorang mati belum bertobat darinya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia pasti sebagai penghuni neraka dan kekal selama-lama di dalamnya, kecuali syirik kecil seperti riya. Maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama apakah juga masuk ke dalam keumuman ayat ini. Maka sebagian ulama menyatakan na'am, tetap masuk dalam keumuman ayat ini. Karena ayat ini didahului oleh nafiyah itulah ya, dan ya nakirah di sini ayyushraka bi dengan takdir isyrakan bihi datang pada konteks penafian. Dan dalam bahasa Arab kata nakirah apabila datang pada konteks penafian itu mencakup umum. Hanya saja dosa besar, dosa syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dan firman Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, inilah yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan kaum khawarij. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang ia kehendaki walaupun dia mati belum bertobat darinya. Sedangkan kaum khawarij, mereka berpendapat pelaku zina atau dosa-dosa besar yang lainnya adalah kafir dan kekal dalam api neraka. Sama dengan mereka adalah kaum mu'tazilah, para pemuja akal. Itu bahasa mudahnya terjemahan untuk mu'tazilah. Terjemahan mudah untuk orang awam. Para pemuja akal. Mereka sama dengan kaum khawarij menyatakan bahwa pelaku dosa besar apabila mati belum bertobat darinya kekal dalam neraka selama-lamanya. Tetapi untuk di dunia mereka tidak kita katakan kafir dan tidak kita katakan mukmin. Ya. Jadi apa? Kata mereka manzilah bainal manzilatain. Mereka berada di antara kedua kedudukan antara iman dan kufur alias bingung. Tetapi mereka sama dengan kaum Khawarij terkait di akhirat kelak. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa pelaku dosa besar selama dia tidak bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, walaupun dia belum dia mati belum sempat bertobat dari riba, belum sempat bertobat dari zina, belum sempat bertobat dari dosa membunuh dan dosa-dosa besar yang lainnya, besar kemungkinan dia mendapatkan ampunan langsung oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga karena keutamaan tauhid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis qudsi. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataayaa thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, apabila engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, bukan sekedar seluas kota alam. Dia membawa dosa seluas dunia. Tetapi engkau datang tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang membawa ampunan seluas dunia pula. Demikian pula hadithul bitaqah. Hadith bitaqah yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada seorang hamba di hari kiamat dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dan dia memiliki dosa 99 gulungan. Setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Bagaimana berarti dosanya jemaah? Dosanya sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Maka ditanyakan kepadanya, apakah engkau memiliki suatu kebaikan? Dia pun menjawab, andai kata aku memiliki kebaikan, apalah arti kebaikan tersebut di depan 99 gulungan ini yang setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Maka didatangkan untuknya al-bitaqah. Oleh karena hadis ini disebut dengan hadis al-bitaqah. Bitaqah terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah kartu. Namun ini perkara gaib, wallahu alam bagaimana hakikatnya. Yang berisikan la ilaha illallah. Dia mati tidak pernah melakukan dosa syirik. Atau pernah melakukan dosa syirik tetapi dia telah bertobat darinya sebelum matinya. Maka bitaqah yang berisikan tauhid tersebut diletakkan di satu anak timbangan. Dan 99 gulungan tadi yang setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang diletakkan di anak timbangan berikutnya. فَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهِ إِلَى اللَّهِ. Maka anak timbangan yang berisikan لا إله إلا الله, kalimat tauhid, berisikan tauhid jauh lebih berat daripada anak timbangan yang berisikan dosa 99 gulungan yang setiapnya berisikan dosa sejauh mata memandang. Ini merupakan keutamaan tauhid yang luar biasa. Dan di antara hadis Nabi yang diingkari oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah adalah hadis di dalam As-Sahihain dan selainnya, di mana Nabi SAW menyebutkan dirinya akan memberikan syafaat kepada umatnya yang melakukan dosa besar tetapi mereka ahli tauhid. Diberikan syafaat oleh Nabi, maka mereka pun dimasukkan langsung ke dalam syurga tanpa dibersihkan di dalam neraka terlebih dahulu. Namun bukan ini bukan berarti ini kasih angin ya. Untuk bermudah-mudahan dengan maksiat. Nah, yang penting baik syirik, ya, riba lanjut, ya. Ya. Zina lanjut, diskotik lanjut, jangkrik bos lanjut, ya. Yang penting bukan syirik. Yang penting bukan bidah. Lah, maka kita katakan siapa yang menjamin Anda pasti termasuk dari golongan tersebut? Hadis Nabi umum. Yang memastikan individu kita masuk dalam keumuman tersebut, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa menjamin. Kedua, Nabi SAW telah menyebutkan bahwa beliau pernah melihat seorang dalam api neraka karena mengambil tali sendal ya, dari harta hasil rampasan hasil perang yang belum dibagikan. Padahal dia dapat jatah. Berhak mendapatkannya setelah pembagian. Dia mengambilnya sebelum dibagikan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa orang yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal maka akan digantungkan di lehernya 7 lapis bumi di hari kiamat nanti. Ya. Ini ancaman yang sangat keras. Akan tetapi seorang ahli tauhid dia optimis kepada Allah Jalla wa Ala dan juga takut kepadanya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka dengan ini kita telah selesai membaca dua muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab ini, dan dengan ini kita akan masuk ke dalam kaidah yang pertama. Wa liyatafaddal akhuna al-ustadz Farhan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Kata beliau, kaidah yang pertama dari empat kaidah, hendaknya engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum musyrikin, mereka meyakini bahwa Allah jalla wa ala lah yang maha esa dalam mencipta, dan bahwa Allah lah yang maha esa dalam mengatur alam semesta ini. Akan tetapi keyakinan mereka tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dengan bukti Nabi memerangi mereka, Nabi masih menamakan mereka kaum musyrikin. Dalil yang menerangkan kepada kita bahwa mereka berkeyakinan mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Al-Khaliq yang maha mencipta dan maha mengatur alam semesta ini adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah kepada mereka. Ini perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk menyatakannya kepada kaum musyrikin yang meyakini Allah Maha Esa dalam mencipta dan mengatur alam semesta, tetapi mereka menyekutukannya dalam uluhiyah, dalam ibadah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta yang mengatur alam semesta ini? Fasayaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bantahlah mereka dengan pengingkaran mereka atau pengikraran mereka, pembenaran mereka bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Afala tattaqun. Kalau demikian, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan meninggalkan syirik? Dan Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan ketika beliau menafsirkan ayat yang pertama kali memberikan perintah dalam Al-Quran dan larangan yang pertama kali di dalamnya, ayat apa itu? Ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada kuis, apa ayat pertama, apa perintah yang pertama dalam Al-Quran? Jawabannya ini, tauhid. Dan apa larangan yang pertama dalam Al-Quran? Jawabannya adalah syirik. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau bahwa al-imam, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa setiap perintah untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an sejatinya adalah perintah untuk mentauhidkannya. Oleh karenanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah Jalla wa Ala membantah dan mencela kaum musyrikin dengan tauhid rububiyah mereka, tetapi tidak membuat mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa tauhid rububiyah tanpa tauhid al-uluhiyah tidaklah cukup. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari kaidah yang pertama ini kita dapat menyimpulkan sebelum kita memberikan beberapa catatan. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus kaum musyrikin Arab, mereka meyakini bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mencipta dan bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Akan tetapi mereka tidak mau mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah. Mereka masih mau menyembelih untuk selain Allah. Maka mereka masih mau berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa tauhid rububiyah belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. walaupun dia menyatakan diriku beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, walaupun dia mengucapkan insyaAllah, insyaAllah kan ini kata-kata rububiyah. Apabila dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka dia belum dianggap mukmin. Kalau kita membaca riwayat-riwayat tentang Ya'juj wa Ma'juj, apa kata mereka? Ya, dalam hadis tersebut, insyaAllah kita akan balik lagi. Semenjak mereka mengucapkan insyaAllah, maka mereka semaka lubang tersebut semakin besar. Sedangkan di kali berikutnya mereka, sekali sebelumnya mereka tidak menyebutkan insyaAllah. Sehingga setiap kali mereka melubangi benteng tersebut, maka lubang tersebut tertutup kembali. Kata para ulama, ini tidak menunjukkan Ya'juj wa Ma'juj muslim. Karena kalimat insyaAllah ini kalimat yang menunjukkan tauhid rububiyah, bukan kalimat yang menunjukkan tauhid al-uluhiyah, masyiatullah, kehendak Allahu jalla wa'ala. Ini akidah keumuman kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Ini perlu diperhatikan detailnya, keumuman mayoritas kaum musyrikin. Kenapa? Karena sebagian ahlu syirik mendatangkan syubhat dengan membawakan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan bahwa ada di kalangan kaum musyrikin yang tidak mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Maka kita katakan, naam, tidak diingkari, ada individu segelintir kecil dari kaum musyrikin yang juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Tetapi mayoritas mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Dan yang jadi patokan dalam menilai suatu kaum adalah yang mayoritasnya, bukan yang minoritasnya. Oleh karena yang kata para ulama, ketika seseorang menulis tentang suatu aliran, suatu sekte, suatu kaum, maka yang menjadi patokannya adalah kondisi kebanyakan mereka. Contohnya kaum Khawarij dikatakan sesat dan menyesatkan oleh para ulama, walaupun beberapa individu akidah mereka sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka anti syirik dan anti bid'ah, ya, dalam beberapa hal. Ya. Tetapi mereka disesatkan oleh para ulama karena akidah mereka secara global, secara umum mayoritasnya sesat. Di antaranya menghalalkan darah seorang muslim karena dosa besar, menghalalkan pemberontakan kepada penguasa dengan alasan zalim, dan yang lain-lainnya yang merupakan kesesatan-kesesatan yang fundamental dalam permasalahan akidah. Nah. Baik, para ulama menyebutkan dengan kaedah yang pertama ini, kita dapat menjawab syubhat kuburiyin, para penyembah kubur. Di mana ketika mereka diingatkan untuk mentauhidkan Allah, dan disampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang kesyirikan, maka mereka menjawab, itu ayat turun kepada Abu Lahab CS yang menyembah patung. Adapun saya, ya, saya meyakini Allahu Jalla wa'ala Maha Esa, Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Allah lah yang Maha Esa dalam memberikan, yang menurunkan hujan. Saya tidak meyakini kuburan ini yang memberikan rezeki kepada saya. Saya mengucapkan La ilaha illallah. Saya mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya melakukan solat. Maka ayat ini tidak layak diberikan kepada saya. Karena ayat ini turun kepada mereka, orang-orang yang menyembah patung. Yang mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, menduakan Allah. Adapun saya meyakini Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Kita katakan bahwa akidah bahwa Allah meyakini Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, itu belum membuat seseorang itu dikatakan mukmin yang sebenarnya apabila dia masih melakukan dosa syirik kepada Allah dengan memalingkan ibadah kepada selainnya. Sebagaimana apabila seseorang salat menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan wajibatnya dan sempurna, tetapi dia melakukan salah satu dari pembatal salat atau tidak memenuhi salah satu dari syarat sah salat. Abu Lahab CS, mereka yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Tapi masalahnya mereka belum mau mengesakan Allah dalam uluhiyah. Oleh karena para ulama menyatakan kaum musyrikin dahulu mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, tetapi tidak mentauhidkan Allah dalam hal al-uluhiyah. Inilah yang menyebabkan mereka enggan menerima La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa makna La ilaha illallah adalah La ma'budah bihaqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Dalam ayat yang lain, مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Dialah Allah Jalla wa'ala yang berhak diibadahi satu-satunya. Adapun sesembahan-sesembahan yang diibadahi selainnya, maka dia adalah sesembahan yang disembah dengan kebatilan. Oleh karenanya mereka, ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan La ilaha illallah, karena mereka orang Arab, paham bahasa Arab, tahu La ilaha adalah penafian untuk segala yang disembah, illallah adalah penetapan untuk Allah, dan dalam bahasa Arab bahwa al-istithna la ya'ti ilal ba'dal umum. Bahwa ini memang pengecualian, itu tidak datang kecuali setelah konteks yang umum. Maka seluruh keumuman tersebut tidak boleh ditetapkan kecuali yang datang setelah pengecualian. Berarti dengan demikian tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Oleh karenanya mereka ketika Nabi mengajak untuk mengucapkan La ilaha illallah, mereka menjawab yang Allah sebutkan dalam surat Salat, Aja'alal aliyata ilahum wahida in hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu, hanya Allah yang kita sembah? Mereka tidak menyatakan apakah Muhammad mengajak kita untuk meyakini bahwa untuk menjadikan pencipta-pencipta yang banyak ini menjadi satu pencipta. Ini menerangkan kepada kita bahwa Abu Lahab CS lebih berilmu tentang La ilaha illallah daripada ahli filsafat, ahli kalam pada hari ini tentang La ilaha illallah. Kenapa? Karena ahlul kalam, ahli filsafat hari ini, kata para ulama, mereka menafsirkan La ilaha illallah adalah La khaliqa illallah. Tiada yang mencipta kecuali Allah. Kalau anda melihat ada orang yang menerjemahkan La ilaha illallah, tiada yang mencipta kecuali Allah, tiada yang menurunkan hujan kecuali Allah, ketahuilah dia orang yang sudah terkena filsafat ilmu kalam. Karena andai kata makna La ilaha illallah, La khaliqa illallah, tiada yang mencipta kecuali Allah, maka Abu Lahab Cs tidak akan menolak La ilaha illallah. Dengan mudahnya mereka mengucapkannya. Karena memang sebelum Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah, kandungan La ilaha illallah kalau demikian maknanya, sudah mereka yakini, yaitu tiada yang mencipta kecuali Allah. Tetapi yang membuat mereka menolak La ilaha illallah, karena mereka tahu bahwa makna La ilaha illallah, La ilaha ilaha, dari kata aliha ya'lahu, bimakna ma'luh, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka tahu dengan mengucapkan La ilaha illallah ini, berarti mereka tidak boleh lagi memalingkan doa kepada selain Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Iktikaf hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Maka mereka enggan mengucapkannya dan menolaknya, sehingga menyatakan Aja'alal aliyata ilahu wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu, hanya Allah yang kita ibadahi, tidak boleh selainnya? Inna hadza la syai'un 'ujab. Ini sungguh sesuatu yang sangat aneh. Oleh karena para ulama menyatakan sungguh celaka dan rugi orang yang Abu Lahab CS lebih berilmu daripada dia tentang La ilaha illallah. Dan lebih aneh lagi adalah dia mengucapkan La ilaha illallah dalam keadaan dia tidak mengerti maknanya dan melakukan pembatal-pembatalnya. Sama keanehan dengan orang yang sholat, tetapi pembatal sholat tetap ia lakukan. Apakah sholat tersebut akan berguna? Tentu tidak. Demikian pula orang yang mengucapkan La ilaha illallah, jika dia melakukan pembatalnya, maka La ilaha illallah tidak akan berguna. Sebagian orang dengan enggan dan berat menyatakan, kata Syekh Saleh Al-Syekh, bagaimana anda menyatakan mereka pelaku syirik? Mereka mengucapkan La ilaha illallah, mereka mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Baik, dengan mudahnya kita katakan begini. Baik, sekarang kalau ada orang mengucapkan La ilaha illallah, dia bersyahadat anna Muhammadur Rasulullah, salat lima waktu, haji, umrah, puasa, zakat, tetapi dia mencela, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Apa kita katakan tentang orang itu? Kafir bukan? Hah? Kafir. Mana lebih besar dosa mengkafirkan Abu Bakar dengan dosa menduakan Allah? Dosa syirik, memalingkan ibadah kepada selainnya. Hah? Kenapa berani mengatakan dengan tegas kafir orang yang mencela Abu Bakar? Kafir orang yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mengkafirkan Umar, yang memperolok-olok agama Allah walaupun dia salat lima waktu. Jawabannya pasti kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah pembatal Islam, maka kita katakan syirik mas bro, juga pembatal Islam. Bahkan pembatal Islam yang paling buruk adalah syirik. Oleh karena yang disebutkan oleh para ulama dalam pembatal Islam adalah syirik adalah pembatal yang pertama mereka sebutkan. Dalam pembahasan nawaqidul Islam. Nah, ini hal yang perlu dipahami jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Yang akan membentengi seseorang dari syubhat-syubhat ahli syirik. Dan tentunya kita sedang membahas pembahasan ini secara umum. Bukan sedang menunjuki hidung, batang hidung individu manusia. Nah, ini kaidah pertama yang hendaknya dipahami dengan baik. Dan jika ada yang menghafalkannya, maka sangat bagus. Minggu depan distorkan. Dan insyaAllah ta'ala ada hadiah. Barakallahu fikum. Hadiahnya jazakallahu khairan. Baik. Sisa waktu saya persilakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Umahat, jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan dengan kertas. Dan teman-teman yang sedang mengikuti kajian ini di Masjid Astra Toyota Indonesia, saya persilakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Bang Pitung, barakallahu fik. Baik Ustaz, silakan yang di masjid dulu untuk bertanya. Ustaz, kami menyimak dulu Ustaz. Baik. Masya Allah, yang di masjid para tawadu semua tidak berani bertanya Bang Pitung. Iya. Tadi ada salah sebut, ini bukan dari Toyota Ustaz, ini dari Masjid Astra. Astra, baik. Baik. Baik, ikhwan ada hal yang mau disampaikan? Nah, silakan Bang Said. Pembunuhan. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudara kita Bang Said, jazakallahu khairan. Bagaimana dengan penyebutan dalam Al-Quran bahwa orang yang melakukan pembunuhan dia akan kekal dalam neraka, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا أَلِيمًا مُهِينًا عَذَابًا مُهِينًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta mempersiapkan untuknya adab yang akan menghinakannya. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis-hadis tentang besarnya dosa membunuh, bahwa kalimat al-khulud di dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Yang pertama khulud bermakna kekal selama-lamanya tanpa ada jeda waktu. Yang kedua adalah lamanya dia berada di dalamnya. Nah, ini maksud dalam ayat ini adalah yang kedua. Kenapa demikian? Karena sebuah ayat harus ia dipahami dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana banyak ayat dan hadis menerangkan bahwa ahli tauhid kalau mereka bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik dan mereka belum bertobat dari dosa-dosa besar, ada dua kemungkinan mereka. Yang pertama, langsung dimasukkan syurga karena ke dalam syurga karena keutamaan tauhid atau karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, apabila mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak akan sampai kekal di dalamnya. Namun Allah Ta'ala a'lam bisawab. Dan dalil lainnya, Allah menerangkan bahwa pembunuh itu tidak membatalkan Islamnya. Allah katakan dalam surat An-Nisa, فَإِنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Apabila dia mendapatkan permohonan, dapat pemaafan dari saudaranya, Allah masih menamakan dia sebagai saudaranya mukmin. Andai kata dia sudah kafir, Allah tidak menamakannya sebagai saudaranya. Demikian juga Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan apabila ada dua kelompok saling bunuh membunuh atau saling berperang dari kalangan kaum mukminin, Allah masih menamakannya kaum mukminin, menunjukkan bahwa dosa membunuh bukan pembatal Islam dan bukan dosa yang mengekalkan pelaku seseorang dalam neraka. Dan ini maksud dengan dosa membunuh adalah membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh dan diperangi di dalam agama ini, yaitu seorang mukmin. Tentunya kalau kafir adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min, ya. Dan mengeluarkan dari keumuman haram membunuh seorang mukmin, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang antaranya adalah seorang yang murtad, tentunya menegakkannya adalah Islam, ya. Kemudian karena dia pernah membunuh orang lain, ya. Yang ketiga, az-zani as-sayyib, dia berzina dalam keadaan dia sudah nikah, ditegakkan hukum rajam. Atau dia pemberontak, maka diperangi bukan karena dia kafir, tetapi karena dia memberontak kepada pemerintah yang sah, sebagaimana Ali memerangi kaum Khawarij dan membantai mereka. Pada mereka sholat lima waktu, mereka menghafal Al-Quran, tatkala mereka memberontak kepada pemerintah yang sah saat itu, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in adraktum la aqtulannahum qatla 'ad. Andai kata aku menjumpai kaum Khawarij, maka aku akan membantai mereka seperti Allah membantai kaum 'Ad. Oleh karenanya aparat keamanan tidak boleh ragu untuk membantai dan memerangi kaum Khawarij, ya, sampai mereka bertobat dan kembali kepada persatuan kaum muslimin, maka ditahan, tidak boleh lagi disiksa dan dibunuh. Naam, barakallahu fikum. Naam, masih ada hal yang... Naam, silakan Bang. Masih ada banyak, Sat. Masih ada banyak atau sudah banyak, Bang? Sudah banyak, Sat. Baik. Sudah masuk nih. Tadi pada fokus ngaji, kayak belum siap nanya. Masya Allah. Oke, Sat, pertanyaan pertama. Ustaz, ada pertanyaan ini dari Bang Hidayana. Pertanyaannya, Ustaz, mohon maaf bertanya di luar tema sedikit. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah jika ada anjing atau gambar makhluk bernyawa? Apakah karena malaikat takut kepada keduanya? Syukran wa barakallahu fiik. Gimana jawab lah, ya? Baik, ya, jawabannya kenapa malaikat tidak masuk, kita katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya. Ya. Sebab mereka tidak masuk karena dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena para malaikat, ya, hanya menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala. Dan itu sebagai teguran dan sanksi yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala dengan Allah kepada mereka yang menyelisihi agama Allah dengan melanggar apa yang dilarang oleh agama ini, memajangkan foto di dalam rumahnya atau ada seekor anjing. Dan malaikat yang tidak masuk, kata para ulama, adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat maut tetap masuk. Jadi kira dengan dia pelihara anjing, ya, di rumahnya atau ada foto malaikat makhluk bernyawa, aman nih, enggak akan mati-mati. Malaikat maut tetap masuk, Bang, ya. Yang enggak masuk, kata para ulama, adalah malaikat rahmat, sehingga rumahnya kurang rahmat, ya, lebih mudah diganggu oleh syaitan, hilang ketenangan, hilang keberkahan, sering cekcok dalam rumahnya, ya, mudah kesurupan orang di dalamnya dan seterusnya. Demikian maknanya, kata para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Naam, silakan. Jadi enggak jadi pasang ini, Ustaz, ya. Enggak jadi pasang foto ini, ya. Tetap masuk malaikat mautnya. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Sony Setiawan di Gresik. Ustaz, mohon nasihat. Orang tua kami sampai saat ini tidak mau melaksanakan sholat. Dan saya sudah menasehati berulang kali, namun susah sekali dinasehatinnya. Pertanyaannya, bagaimana kedudukannya tentang keadaan orang tua kami yang tidak mau sholat ini, dan mohon motivasinya agar kami bisa menasehati lebih baik. Nah, masya Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah Jalla wa Ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, taufik kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufiknya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nabi kita SAW, pamannya yang tidur saatab dengan beliau, satu rumah dengan beliau, menduakan Allah. Dosanya bukan sekedar tidak salat, menduakan Allah. Dan Nabi telah menasihatinya, tetapi Abu Talib tetap masih menduakan Allah. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azar, ayahanda daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, juga menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Apabila ini telah tertanam di dalam hati seseorang, maka dia tidak akan bersikap ya, sedih ya, atau tidak akan sedih ya, atau galau apabila ada orang yang dia cintai belum mendapatkan hidayah. Lebih dari itu, Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, alfasanatin illa khamsina ama. Tetapi istrinya sendiri yang teman sebantal ya, tidur ya, di atas ranjang yang sama, masih menduakan Allah Jalla wa'ala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Lebih dari itu adalah anak kandung beliau sendiri, yang dari darah beliau sendiri. Bahkan air bah sudah mulai datang dan terlihat, masih dipanggil oleh Nuh alaihi salam, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai puteraku, kemarilah engkau bersama kami, naik ke perahuku, jangan bersama orang-orang kafir. Yusru anak yang menjawab, sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma. Aku akan pergi naik ke gunung yang akan menjaga aku dari air bah ini. Maka Nuh alaihi salam kembali menasihatinya. Kalau kita sudah jengkel, kaja yang pora igede bah mati kinan, ya kan? Hei, tsunami sudah terlihat, diajak jangan bersama orang-orang kafir. Dia jawab, enggak, saya akan pergi ke gunung. Saya akan naik ke gunung yang akan menjaga aku dari air ini. Apakah Nabi Nuh langsung ya marah, ya sudah, mati aja kau di sana? Enggak. Nabi Nuh masih tetap menasihati, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Untuk hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati olehnya dengan menjalankan perintah ya yang aku berikan, dengan naik ke perahu beliau atau kapal beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa meninggalkan salat, sepakat para ulama, adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Dari sisi ini para ulama sepakat. Oleh karena Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam awal kitab beliau As-Salah, ini kitab yang paling bagus ya, sampai para ulama menyebutkan tidaklah seseorang membahas fikih salah kecuali kitab ini ada di sampingnya ya, kitab As-Salah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Di awal kitab tersebut beliau menukilkan kesepakatan kaum muslimin dari masa ke masa para ulama mereka, bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homo, dosa zina, dosa membunuh, dosa riba, dan dosa merampok. Sekali tidak salat dosa yang lebih besar daripada sekali homo. Sekali tidak melakukan salat lebih besar dosa yang daripada sekali berzina dengan ibu kandung sendiri. Sekali tidak melakukan salat lebih besar daripada sekali berzina dengan anak kandung sendiri. Sekali tidak salat lebih besar daripada sekali membunuh, sekali riba. Jadi dosa salat enggak main-main, jemaah. Ini menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal kitab As-Salat. Ya, cukuplah besar dosa salat itu, para ulama memperselisihkan agamanya kalau dia meninggalkan salat secara totaliti, 5 waktu. Kalau dia salat maghrib salat, zuhur salat, asar salat, subuh enggak, ini fasik namanya. Tapi kalau secara totaliti dia tidak salat, maka khilaf di antara ulama. Ada para ulama yang berpendapat ya kafir murtad, dan ini pendapat yang sangat kuat dan pendapat keumuman ulama salaf. Pendapat yang kedua menyatakan dia tidak kafir tetapi fasik dan harus diberikan sanksi yang tegas. Di antaranya kata Imam Syafi'i, dia harus dipenjara dan tidak boleh dikeluarkan dari penjara sampai dia sholat. Nah, ada yang menyatakan dia dicambuk. Bahkan ada di antara ulama dahulu menyatakan dia dibunuh, tapi dibunuh bukan karena murtad, tetapi karena tidak salat, karena kefasikan yang luar biasa. Ini pendapat para ulama, mazhab 4 imam mazhab. Jadi dosa meninggalkan salat dosa yang sangat besar, jemaah. Ya. Tapi pembahasan rincian ini kita skip dan kita fokus kepada hal yang ditanyakan di atas. Maka seorang anak hendaknya tetap semangat dan tidak pernah putus asa untuk mengajak orang tuanya salat. Adapun hidayah dia serahkan kepada Allah. Sebagaimana seorang anak tidak akan rela melihat ayahnya selalu berzina, ayahnya selalu homo, ayahnya selalu membunuh, ya, dia tidak akan rela. Dia akan selalu menasihatinya. Maka ketahuilah, dosa salat lebih besar daripada dosa homo. Dosa meninggalkan salat lebih keji daripada dosa membunuh, memperkosa, berzina dengan ibu kandung sendiri, ya. Dan dosa-dosa lain yang masih di bawah syirik. Maka seorang hamba, seorang mukmin hendaknya yang semangat ya, memberikan nasihat kepada orang tuanya dengan segala cara yang bisa ia lakukan dan tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Dan yang terpenting adalah mendoakannya dalam setiap doanya agar Allah Jalla wa'ala memberikannya hidayah. Sungguh ibunda Abu Hurairah yang tadinya mencela Nabi SAW masuk ke dalam Islam dan mendapatkan hidayah sebab doa Nabi SAW yang diminta oleh Abu Hurairah. Maka semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada orang tua saudara kita yang bertanya dan semua orang tua kita untuk dapat menjadi orang-orang yang melaksanakan salat. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Naam. Mungkin satu atau dua lagi, Bang? Ya. Naam. Saya di sini warung kopi sudah hampir tutup. Dari Pati, Jawa Tengah, Ustaz. Baik. Dari Pati, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Ustaz, di tempat kami di Pati, seseorang bila menikah diharuskan mengitari punden atau tempat keramat. Apakah itu termasuk syirik? Dan mohon sarannya, Ustaz. Saya harus bagaimana? Apakah keluar dari tempat tersebut atau bagaimana? Karena hati ini lemah sekali, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kalau Anda sadar lemah, berarti tinggalkan. Tidak diragukan, itu adalah syirik. Ya. Kalau bukan syirik, ngapain mereka mengkhususkan aksi tersebut di tempat yang mereka yakini sebagai keramat? Jika mudah kita menerima jam, oh enggak syirik, enggak, kita enggak berniat apa-apa. Kalau enggak berniat apa-apa, kenapa harus khusus di tempat yang keramat tersebut? Ya, ini sama seperti Abu Lahab CS ketika sudah mentok. Ya, tentang ya, ketika dihujat oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka bilang apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi tempat-tempat keramat ini. Tujuan kami ke sini agar mereka semata-mata, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ya, Hanafi jawab lagi, ya. Pada tetap syirik. Jelas itu syirik. Ima syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kalau mereka meyakini pada tempat keramat itu sesuatu yang tidak boleh diyakini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mengagungkan tempat keramat tersebut seperti pengagungan mereka kepada Allah. Tawakal mereka kepadanya seperti tawakal mereka kepada Allah. Rasa takut mereka kepada tempat keramat tersebut seperti takut mereka kepada Allah, apalagi melebihi takut mereka kepada Allah Jalla wa ala. Apabila mereka memalingkan ibadah ke tempat keramat tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepadanya seperti sembelihan dan menjadi syirik kecil apabila mereka yang berkeyakinan dengan berputar di tempat tersebut akan lebih berkah hidupnya, ya, akan lebih langgeng, menjadi sebab kelanggengan. Adapun yang melanggengkan adalah Allah, maka ini syirik kecil yang tidak membatalkan Islam, tetapi sekecil-kecilnya dosa syirik ia tetap lebih besar daripada dosa maksiat, lebih besar dosa syirik kecil daripada dosa zina dan dosa maksiat yang lainnya secara umum. Nah, maka kewajibannya adalah tidak melakukannya. Bahkan ya, kewajiban seorang tauhid itu, ahli tauhid itu kata para ulama, bukan sekedar tidak melakukan syirik, tetapi juga innani bari umminkum wa mimma ta'malun. Dia berlepas diri dari pelaku syirik dan dari kesyirikan. Dan juga menjauhinya. Oleh kerana Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wa la tusallu ilal qubur. Oleh kerana Nabi melarang kita salat menghadap kuburan. Walaupun tidak setiap salat menghadap kuburan pasti syirik, tetapi tatkala itu menjadi wasilah kesyirikan, maka Nabi melarangnya. Oleh kerana beberapa hari sebelum beliau wafat sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'anat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi SAW juga bersabda, la taj'alu qabri 'aida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat melakukan ritual ibadah. Itu kuburan Nabi SAW. Maka kewajibannya adalah tidak melakukannya. Andai kata tidak boleh nikah kecuali dengan cara seperti itu, jangan nikah. Jangan gara-gara ya nikah ya yang sifatnya duniawi ya kita rela melakukan dosa yang mengekalkan kita dalam neraka atau dosa syirik kecil yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala apabila kita mati dan belum bertobat darinya. Ustaz, saya lakukan aja Ustaz, setelah itu saya tobat biar bisa nikah. Kalau mati sedang berputar di situ bagaimana? Sedang berputar melakukan ritual syirik tersebut, Anda mati, malaikat maut datang. Selesai hidup Anda, kelar, ya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, dan lakukan ya solusi-solusi lainnya. Insyaallah banyak caranya. Iyakan aja, iya. Pas hari H, yang penting udah akad. Ketika mau dibawa ke situ, lari, bawa tuh perempuan. Akad udah, selesai, aman Anda. Ya. Negetanya ya ce, harus nanyo, harus nyo, siram nganyo, siram nganji. Ritual-ritual yang mengandung kesyirikan. Pengajuile, iyakan aja dulu sebelum nikah. Karena kalau sebelum nikah dikatakan begini, enggak jadi nikah. Iyakan aja. Baik Pak, kita akad dulu Pak. Kita fokus akad dulu. Udah selesai akad, Anda udah merdeka. Mereka marah, enggak apa-apa, dia udah halal. Iya kan? Nah, kalau memang itu wanita sudah bertauhid, kalau kita enggak nikahi khawatir dia akan kembali ke syirik, kembali kepada bidah, maka selamatkan dia jamaah walaupun dia yang keempat dan ketiga. Naam barakallahu fikum. Ya. Naam, silakan Bang Pitung yang terakhir. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan terakhir ini Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang dokter muslimah ini. Dokter tersebut berbeda keyakinan dengan suaminya dan pernah dua kali ikut beribadah di tempat ibadah agama suaminya. Alhamdulillah sekarang dia sudah mengikuti sunnah. Pertanyaannya, apakah dia termasuk dosa besar dan apakah dosa tersebut tidak bisa diselamatkan? Mohon solusinya karena dia masih terbayang dengan masa lalunya, Ustaz. Bentuk dosanya ini dia terbayang dengan masa lalunya atau karena dia seorang wanita muslimah bersuami dengan lelaki yang tidak muslim? Mohon diperjelaskan. Tidak dijelaskan di sini, pertanyaannya singkat. Jadi disebutkan di sini dia menikah dengan non muslim dan pernah ikut beribadah di dalamnya dan dia sampai sekarang sudah mengikuti sunnah, begitu saja Ustaz. Baik, yang pertama perlu diketahui bahwa seorang wanita apabila dia telah muslimah maka seketika itu pernikahannya langsung batal dan putus apabila suaminya bukan muslim. La hunna hillun lahum wa la hum lihillun lahun. Ini hukum dalam Islam. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki muslim. Istrinya kafir tapi ahlul kitab. Yahudi atau Nasara. Ini pernikahannya masih sah. Karena halal. Tapi janganlah dari ini antum ke Singapura, Perancis, dari wanita istri yang Yahudi, yang Nasara, di Indonesia, di Aceh, jauh lebih banyak yang muslimah. Ya kan? Tapi dari sisi halal, halal. Sah. Hal itu Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah. Di awal-awal surat Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dan wanita-wanita yang terpelihara. Mereka bukan pelacur, bukan penzina. Dari kalangan ahlul kitab. Yang mentuhankan Isa, yang mentuhankan Nabimu Musa atau Uzair, halal ya dan sah pernikahannya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua tadi, apabila yang dimaksud oleh saudari kita yang bertanya bahwa apakah seorang berdosa apabila dia masih mengingat dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dahulu? Yang pertama kita jawab, apabila dia mengingatnya, ya untuk menegur dirinya dan untuk menyadari betapa besarnya hidayah itu. Maka ini tidak mengapa, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji. Ya, seorang duduk menghitung-hitung dosanya, ya, menghitung-hitung dosanya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yadhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat Allah di bawah naungan Allah Jalla wa Ala, tiada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Jalla wa Ala. Di antara mereka adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainah. Adalah seseorang yang mengingat Allah Jalla wa'ala. Ketika ia sendirian, maka berhilanglah air mata. Di antara maknanya kata para ulama, dia mengingat kekuasaan Allah dan mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Fudhil bin Iyadh, seringkali ketika sholat beliau menangis. Ya? Dan beliau seringkali menangis mengingat dosa-dosa yang pernah beliau kerjakan sebelumnya. Karena sebelum menjadi ulama, beliau perampok besar di padang pasir. Fudhil bin Iyadh. Nah, oleh karenanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa di antara kebiasaan para sahabat Nabi setelah selesai sholat subuh atau terkadang mereka duduk di masjid, mereka saling menceritakan dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan di masa jahiliyah untuk mengingatkan mereka besarnya hidayah dari Allah setelah itu. Sampai-sampai Umar datang menyatakan, aku juga dulu betul-betul bodoh dan gila. Ya. Ketika aku lapar dan tidak ada makanan lagi yang sisa di rumah kecuali tepung. Ya. Yang sudah berbentuk patung alias Tuhan. Yang sudah kami tuhankan. Maka kami ambil itu Tuhan dan kami masak. Masak Tuhan kami makan, kata Umar. Kalau dalam rangka ini maka tidak mengapa. Tapi jangan sampai dalam rangka untuk berbangga-bangga. Alah kalian hijrah belum pernah kalian merasakan dosa ini dulu nih sebelum hidayah. Pernah melakukan dosa ini dosa itu. Kalian alah masih sedikit. Ini namanya mujahirah. Maka dosa yang sudah diampuni tersebut dikembalikan oleh Allah sebagai dosa untuknya. Ini yang disebutkan dengan al-mujahirun oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Seluruh umatku mendapatkan hak untuk diampuni oleh Allah. Dari Allah Jalla wa'ala. Kecuali mujahirun. Para sahabat pun bertanya, siapakah mujahirun ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang di pagi hari dia bermaksiat, kemudian tidur di malam hari, Allah telah tutupi dosanya tersebut. Kemudian bangun di pagi hari, dia menyatakan, aku sudah melakukan dosa ini dan dosa itu. Ya. Dan ini hal yang sangat ya, perlu diperhatikan. Antara menyebutkan dosa untuk mengenang betapa besarnya dosa kita kepada Allah dan betapa baiknya untuk Allah kepada kita dan betapa mahalnya hidayah ini terpuji selama dosa-dosa yang dia sebutkan tersebut tidak dapat menghilangkan kehormatan dirinya atau kehormatan orang lain ya. Yang kedua adalah menyebut-nyebutkan dosa yang pernah ia lakukan dalam rangka untuk berbangga bukan sebagai bentuk penyesalan. Ini yang tercela. Wallahu taala alam bisawab. Cukup jemaah. Nah, silakan Bang. Nah, masya Allah, ahsan. Ya, pertanyaan yang terakhir yang juga pertanyaan yang masuk dalam pertanyaan di atas tadi, dia mendatangi pernah mendatangi tempat orang ibadah orang kafir. Ini masuk dalam jawaban kita tadi, karena beliau menyebutkan mengenang dosanya yang pernah beliau lakukan sebelumnya, itu masuk ke dalam dosa, masuk ke tempat ibadah. Para sahabat mengenang dosa mereka sebelumnya yang mereka pernah menduakan Allah. Ya, lebih besar itu. Yang kedua, terkait masuk ke tempat ibadah orang kafir, itu tidak selalu menjadi syirik. Dalam athar disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam gereja sebagai pemimpin negara ya, yang ada di Syam. Ya. Tetapi para ulama menyebutkan apabila masuknya dia tersebut tidak tidak mengandung kesyirikan, ya, tidak mengandung pembenaran terhadap maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena para ulama menyebutkan ulama fikih apabila seseorang salat di gereja dan di situ tidak ada patung-patung dibersihkan ya dan dia melakukan salat di tempat tersebut untuk Allah Jalla wa Ala ya mungkin karena enggak ada tempat lain di situ yang aman maka datang athar dari beberapa ulama salaf salatnya itu sah ya jika saya enggak salah ingat di antara athar dalam hal itu adalah dari Abdullah bin Abbas dari sisi sah. Sah, mantai menama masjid, bubu gereja. Ya, dari sisi salatnya sah, sah karena Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa tidak setiap masuk ke dalam tempat ibadah orang kafir menjadi langsung syirik. Dilihat, kalau dia masuk sebagai aparat keamanan, sebagai menjaga keamanan, maka tidak mengapa. Syekh Shalal Fauzan pernah ditanya apa hukum para aparat negara menjaga gereja. Ya, kata beliau tidak mengapa. Karena dia menjaga itu dalam rangka menjaga keamanan negara. Bukan untuk beribadah. Nah, atau dia masuk ingin menemui seseorang. Ya, ada kerabatnya di dalam atau kawannya. Dia dapat berita ke ayah kawannya meninggal. Atau saudaranya sakit, Pak. Parah. Dia masuk memberitahukan. Ayahmu mau mati itu. Maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam yusab jika itu. Tetapi jika masuknya tersebut untuk bergabung dalam suatu ritual syirik, bid'ah atau maksiat. Tentunya ini sesuatu yang tidak diragukan lagi akan keharamannya sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan hukum ditegakkan kepadanya. Wallahu taala alam bisawab. Bang Witung, kami cukupkan sampai di sini ya. Baik Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.